Cerita rosopo inyong kalo amarga jomblo, bro koe orang ngerti jomblo kinyikso marai guru lan stres yo, woi ngerti pora inyong saiki galo mergo neket lahir inyong jomblo sampai saiki ra nemu-nemu jodoh. Bro, sudio kowe koleke inyong jodoh, wong lanang sing soleh uga setio, tapi krupone ra seneng neko-neko. Inyong kalo sinyong kalo langkah sing jejak cerito, nang kene inyong mung bisa plongap-plongo ngenteni jodoh sing ora teko-teko. Inyong kalo durung nemu-nemu jodoh, jodoh sing soleh uga setio, setio neng pinggir kura lunga